Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda, amma ba'd. Mari kita buka Surah An-Nisa dari ayat ke-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utuna nasiban minal kitabi yashtaruna الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. يقول الله تبارك وتعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang diberi nasib, bagian dari Alkitab? Yashtaruna ad-dhalalah. Mereka beli kesesatan. Wa yuriduna an tadhillu as-sabil. Dan mereka menginginkan kalian menyeleweng dari jalan yang benar. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Mereka adalah Bani Israel secara etnis, Yahudi secara agama. Dan mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai ulama di Madinah. Karena hanya mereka yang tahu tentang wahyu. Adapun orang Arab dikenal dengan ummiyin. Orang-orang yang tidak tahu baca tulis, tidak mengerti pengetahuan tentang Alkitab. Maka orang-orang Arab di Madinah umumnya sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka adalah tokoh agama. Tokoh yang disegani, dijadikan rujukan. Kalau bukan ahlul kitab, maka dukun. Tukang sihir. Kalau zaman sekarang, kita yang dijadikan tokoh yang mana ini? Bisa dua-duanya. Ulama plus. Kalau tidak ada plusnya, kadang-kadang tidak dijadikan rujukan. Ulama plus dukun. Mereka membeli kesesatan. Apa yang dimaksud dengan membeli kesesatan ini? Mereka lemparkan Alkitab yang merupakan koin mahal. Diilustrasikan di sini sebagai semacam transaksi di mana mereka sudah memiliki hidayah, memiliki petunjuk dari Allah Azza wa Jalla berupa Alkitab. Tapi mereka lemparkan Alkitab itu, mereka pakai ilmu sihir. Mereka pakai logika mereka. Mereka pakai fatwa-fatwa ahbar, al-ahbar. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang lain, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ahbar para ulama'nya, wa ruhbanahum dan tukang ibadahnya, ahli ibadahnya, sebagai arbaban, sebagai tuhan-tuhan min dunillah. Adi ibn Hatim radhiyallahu an menyangkal, dulu kami tidak pernah tuh menyembah-nyembah, bersujud di hadapan pendeta-pendeta kami, rahib-rahib kami. Jadi apa maksudnya? Bukankah kalian dulu ketika ulama kalian mengatakan halal terhadap yang haram, kalian ikut mengatakan ini halal padahal itu haram? Bukankah kalian mengikuti apa kata mereka bahwa ini haram padahal itu halal, dan kalian mengikuti hukum yang mereka katakan? Benar. Yang diantaranya adalah hukum rajam. Hukum rajam oleh ulama Yahudi diselewengkan. Ketika para pembesar berzina, maka tidak dirajam, melainkan dicoreng mukanya dengan pedang. Gitu. Diarak. Tetapi ketika orang miskin yang berzina, maka dirajam. Sampai kemudian orang-orang awam, rakyat, masyarakat umum protes kepada penguasanya. Maka pada akhirnya dijadikan hukum tersebut menyeluruh kepada bangsawan maupun rakyat jelata. Siapa yang berzina, maka dicoreng saja mukanya. Dan diarak. Maka dihilangkan oleh mereka hukum rajam. Ini diantaranya. Begitu pula hukum riba. Tatkala mereka bertransaksi riba antar mereka sendiri boleh. Tetapi bertransaksi riba dengan selain mereka maka tidak boleh. Begitu hukum itu dibolak-balik sesuai dengan kepentingan, maka mereka dengan logika mereka jadikan hukum tandingan bagi hukum Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu masyarakatnya atau umatnya yang mengikuti ulamanya seperti itu disebut telah menyembah para ulamanya. Menjadi bahan koreksi buat kita, apakah kita masyarakat muslim juga memiliki tipe seperti itu di dalam beragama. Tidak penting apa kata ayat Al-Quran, apa kata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang penting kata Pak Ustadz, yang penting kata Pak Kiai begini, sudah kita ikut saja. Nah, dengan kaidah apa kata Pak Kiai sajalah, beres. Bedakan dengan prinsip la ilaha illallah, pokoknya apa kata Allah aja deh, beres. Itu prinsip tauhid. La ilaha illallah, pokoknya apa kata Allah aja deh, beres. Apa kata Rasulullah aja deh, beres. Tapi kalau prinsip syirik dan prinsip seperti yang dipakai oleh orang Yahudi Bani Israel ini adalah apa kata ajengan aja deh, beres. Apa kata Pak Yai, pokoknya beres. Dan prinsip seperti ini juga muncul dalam bentuk pertanyaan orang awam. Biasanya orang awam bertanya, bagaimana menurut Pak Ustaz? Masalah ini hukumnya apa menurut Pak Ustaz? Cara bertanya seperti ini yang melahirkan banyak bid'ah. Mungkin bid'ah itu tidak selalu berawal datangnya atau munculnya dari orang-orang pintar. Disulut oleh orang-orang awam seperti kita. Karena kitanya ketika bertanya kepada orang pintar, caranya seperti itu. Pak Kiai, menurut Pak Kiai, saya akan berhaji ini sebaiknya seperti apa hajinya? Kalau sholat, bagaimana menurut Pak Kiai baiknya sholat itu? Kalau mau menikah, bagaimana menurut Pak Kiai tata caranya yang baik? Menurut siapa? Pak Kiai. Menurut Pak Ustadz. Iya, kalau memang Ustadz Kiai yang ditanya itu mendasarkan pengetahuannya atas Al-Quran dan Sunnah yang sahih, iya, maka beliau pun jawabnya akan berdasar Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tidak seperti itu, maka akan mengikuti bagaimana umumnya masyarakat. Maka bukan ulama yang menjadi guru, tetapi keadaan masyarakat yang menjadi petunjuk. Tuh. Maka ulama seperti itu sesungguhnya telah membeli kesesatan dengan koin Alkitab. Sebagaimana orang-orang Yahudi. وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّ السَّبِيلِ, dan mereka menginginkan kalian melenceng dari jalan kebenaran. Usaha orang-orang non-muslim untuk menyelewengkan umat Islam dari jalur Islam sangat banyak. Mulai dirongrong dari asal ajarannya yaitu Al-Quran. Dimunculkan Universitas Islam. Dimunculkan Institut Agama Islam. Yang diisi dengan orang-orang yang telah dididik oleh kaum orientalis. Maka diajarkan tentang Islam dengan tujuan supaya orang Islam ragu tentang Islamnya. Diajarkan tentang Islam supaya orang Islam cetek pengetahuannya tentang keislaman itu sendiri dan memperluas wacana tentang Aristoteles, Plato, ahli filsafat, pemikiran-pemikiran barat. Ini. Kemudian diciptakan pula tren pola pikir mengkhususkan dalil pada Al-Quran saja dan menafikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul pula dengan bendera kelompok Ingkarus Sunnah. Dan Ingkarus Sunnah ini juga beberapa level, ada beberapa derajat. Ada yang memang betul-betul menafikan hujjiyatus sunnah, menafikan bahwa sunnah itu merupakan hujjah, dalil, argumentasi yang pokok di dalam Islam, menafikan itu. Ada yang cuma di bawahnya, yaitu hanya mengambil dalil yang mutawatir saja, hadis yang mutawatir saja. Sementara kalau hadis itu ahad, maka ditolak. Di antara yang menolak hadis ahad, ada yang menggeneralisir seluruh hadis ahad tertolak. Dan ada pula yang spesial, kalau di bidang akidah, maka tidak bisa dipakai hadis ahad. Macam-macam cara orang itu untuk menghanguskan Islam dari akarnya. Ada yang dengan cara menciptakan lembaga-lembaga pendidikan. Ada yang dengan cara mencetak buku, menerbitkan buku-buku. Ada yang dengan cara menciptakan lapangan-lapangan kerja yang khusus untuk menarik kaum muslimin supaya mereka tidak melaksanakan syariahnya. Maka waspadalah terhadap makar-makar kaum musyrikin, kaum kuffar, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita, wa yuriduna an tadhillus sabila, dan mereka menginginkan kalau kalian wahai umat Islam menyeleweng dari jalan Islam ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla beritakan juga pada ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, sudah kita lewati, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah legowo, tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Muhammad sampai kamu mengikuti cara beragama mereka. Maka ayat ini senada dengan ayat yang sebelumnya di dalam surah Al-Baqarah. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya, wallahu a'lamu bi'a'daikum, dan Allah lebih tahu tentang musuh-musuh kalian. Dalam konteks pembicaraan tentang Yahudi dan Nasrani, Allah Subhanahu wa taala bahasakan adu, enemy, musuh. musuh. Tetapi ketika pembicaraan itu berkaitan dengan hubungan antar mukmin, maka Allah Azza wa Jal menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Hubungan antar orang-orang yang beriman tidak ada lain kecuali ikhwah, saudara. Maka yang merasa memiliki perbedaan antar satu muslim dengan muslim yang lain, antar satu pengajian dengan pengajian yang lain, antar satu organisasi Islam dengan organisasi umat Islam yang lain, antar anggota partai umat Islam dengan anggota partai umat Islam yang lain, antara partai belang-belang dan lurik-lurik atau batik-batik, harus waspada. Waspada terhadap potensi keretakan ukhuwah antar kaum muslimin. Di mana batas-batas al-wala wal-bara? Sebagaimana batas-batas iman. Maka di antara ulama ada yang menyebut penjelasan dengan detail. Ada namanya al-imanul wajib. Ada al-imanul mustahab. Ada tingkatan iman yang wajib. Ada tingkatan iman yang mustahab. Karena al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Karena keimanan itu bagaikan pohon yang memiliki 70 atau 60 lebih cabang. Maka jangan mudah-mudah mengafirkan sesama muslim, karena bisa jadi yang kita lihat fenomena orang Islam yang ini tidak melaksanakan syariah yang satu ini, berarti dia telah hilang satu cabang. Selain itu dia juga tidak melaksanakan syariah yang ini, berarti satu cabang lagi terpangkas. Tapi apakah pohonnya mati? Tidak. Kalau ini satu pohon disebut pohon iman. Ada 70 lebih cabang. Ranting-rantingnya banyak juga. Bisa jadi yang terpangkas itu satu ranting. Bisa jadi yang terpangkas itu adalah satu cabang, satu dahan. Tapi tidak menghanguskan seluruh pohon iman itu. Maka ada perbedaan di antara kaum muslimin, yang satu kunut subuh, yang satu tidak kunut. Kenapa kemudian harus terpecah? Mereka tetap saudara kita. Mereka adalah muslim. Yang satunya tidak kunut subuh, yang lain kunut subuh. Kemudian ketika yang mengimami, wah ini enggak kunut ini, balik lagi ke rumah. Tidak mau ikut sholat berjamaah. Kenapa masalahnya? Karena imamnya tidak kunut subuh. Cetek sekali pemahaman kita terhadap ukhuwah imaniyah ini. Sampai seorang mukmin pernah membunuh seorang mukmin yang lain. Apakah berarti dia telah keluar dari Islam? Sampai setingkat itu, mukmin yang telah membunuh mukmin yang lain ini dikatakan oleh para ulama ini kufrun duna kufrin. Dia telah kafir, tapi dengan kekafiran, di bawah kekafiran, di bawah tingkatan kekafiran yang mengeluarkannya dari Islam. Maka kita harus waspada terhadap perangkap-perangkap syaitan yang meretakkan ukhuwah imaniyah kita. Bukan berarti bahwa kita harus toleran terhadap setiap perbedaan. Wajib bagi kita untuk saling menasehati. Fulan melenceng dari jalur sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita beri nasihat. Mungkin dia belum tahu. Tapi dia bukan musuh. Perhatikan bahasa Allah Azza wa Jal ketika berbicara dalam konteks Ahlul Kitab. Al-Mushrikun. Orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, non-Muslim. Selalu dibahasakan oleh Allah Azza wa Jal. A'da. Mereka adalah musuh. Tapi ketika berbicara tentang hubungan antar orang-orang beriman, mereka adalah saudara. Saudara. Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum. Dan Allah lebih tahu daripada kalian tentang hal ikhwal, musuh-musuh kalian. Maka dari itu, bagaimana cara menyikapi musuh ini, kita harus berpetunjuk dengan petunjuk Allah Azza wa Jal. Wakafa billahi waliyan, wakafa billahi nasira. Dan cukuplah Allah sebagai wali. Dan cukuplah Allah sebagai nasir. Waliyun bermakna pihak yang dekat dengan diri kita. Seseorang menjadi wali bagi kita, artinya dia yang dekat hubungannya dengan kita. Maka siapa yang terdekat dengan seorang calon mempelai wanita di antara manusia? Bapaknya. Maka bapaknya adalah wali. Bapaknya tidak mampu atau tidak bisa bicara atau jauh, dia mewakilkan misalnya kepada siapa? Maka dia walinya. Itu misalnya wali nikah. Ada lagi wali? Wali murid. Wali apa lagi? Hah? Wali kelas? Ya? Wali kota? Wali. Di antara makna wali juga pemilik. As-sahibu. Al-waliyu as-sahibu. Pemiliknya. Dan di antara makna wali adalah penolong. Maka makna wali di sini dengan makna penolong sama dengan kata nasira. Wa kafa billahi nasira. Dan cukuplah Allah sebagai penolongmu. Kata nasir ala wazni fa'il biasanya dipakai untuk makna maf'ul. Tetapi di sini dipinjam untuk makna ismil fa'il. Nasir. Karena biasanya nasir bermakna mansur, yang ditolong. Tetapi nasir di sini ala wazni fa'il, ala sighatil mubalaghah, dengan makna hiperbolik, Allah yang sangat siap untuk memberikan pertolongan maksimal. Maka hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu menolong kita untuk mengatasi musuh-musuh kita. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musuh-musuhnya dulu, baik terhadap orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrikin Arab, bukan dengan membentuk koalisi-koalisi antar kelompok orang Arab. Ini kelompok Madinah. Bagaimana supaya kita kuat menghadapi orang-orang musyrikin Arab di Makkah? Maka kemudian perlu mengadakan kerjasama kompromi dengan suku-suku pedalaman atau suku-suku yang jauh dari Madinah. Walaupun mereka munafik, walaupun mereka kafir, enggak apa-apa. Pokoknya kita bersatu, banyak orangnya, bisa ngadepin. Enggak pernah. merasa kuat dengan manhaj dan akidah yang dimiliki, dengan syariah yang dipegang teguh, karena merasa dekat dengan Allah Azza wa Jal dan yakin bahwa Allah Azza wa Jal yang pertolongannya paling jitu. Maka terbukti pada perang Badar pada tahun kedua Hijriah, hanya dengan bermodalkan 313 orang pasukan, itu pun keluar 70 orang di antara 313 itu yang munafik, keluar 70 orang. Berarti cuma tinggal berapa? Menghadapi musuh yang amunisi dan logistiknya lengkap, pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, pada saat itu masih kafir, berangkat dari Makkah mereka dengan berkekuatan 1,000 orang lebih. Bayangkan 1,000 banding 313, dan 313 di dalamnya ada koreng munafik yang merongrong dari dalam, tetapi kekuatan umat Islam adalah ada pada kedekatannya dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla berikan ketabahan pada 200-an orang yang masih tersisa, plus diturunkan pasukan malaikat 3,000 orang. 3 kali lipat dari jumlah musuh. Dan itu malaikat dan mereka tidak melihatnya. Maka Abu Lahab, Abu Jahal, ya, mati dengan mudah. Tebas lehernya. Dan itu oleh anak kecil. Bukan oleh pasukan yang besar-besar. Maka mari kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Isi batin kita ini, hati kita ini, ruh kita dengan kekuatan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan mengandalkan kita punya senjata canggih, kita punya kekuatan kekayaan yang besar, kita punya sumber devisa, kita punya SDM, kita punya ini itu. Itu semua adalah logika manusia. Tapi sesungguhnya yang memenangkan adalah Allah Azza wa Jalla. Siapa yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla? Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Ingin rasanya melanjutkan kajian ini pada ayat-ayat berikutnya, masih bersama tantangan-tantangan kita menghadapi orang-orang kafir. Namun mungkin waktunya sudah masuk. Hah? Masih banyak? Alhamdulillah. Berapa? 7-5 menit. Nah, ini cukup untuk tanya-jawab. Silahkan siapkan pertanyaan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Silakan yang ingin bertanya. Sambil menunggu pertanyaan, saya laporkan bahwa sedekah antum pada waktu yang lalu untuk memperbaiki atap masjid yang bocor, alhamdulillah sudah selesai. Dan ada saldo dari penggalangan dana itu 5 juta rupiah. Untuk selanjutnya, kami akan pergunakan untuk proyek plafon masjid yang saat ini masih sedang dihitung berapa anggarannya. Nanti insya Allah kita berikan informasinya tatkala sudah siap. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang lebih baik saya lakukan? Kata penanya. A, mengikhlaskan, atau B, membiarkan dan menagih kelak di yaumil hisab. Kepada seseorang yang hanya berjanji-janji untuk melunasi hutangnya, padahal dia memiliki kemampuan untuk membayarnya. Padahal sudah ditagih berkali-kali dan selalu ingkar janji. Syukron sebelumnya. Ini bukan masalah mengikhlaskan atau tidak mengikhlaskan. Ini namanya meridhoi atau tidak, merelakan atau tidak. Ya, ini kembali kepada keadaan antum. Antum terus menagihnya, itu adalah hak antum. Dan akhirnya dia tidak membayar juga, itu tidak akan ada ruginya buat antum. Antum akan rugi kalau kemudian gundah, menghadapinya dengan kegundahan dan stres. Stres saya ngadepin orang ini, janji-janji melulu. Nah, rugi kita kalau kita yang stres. Kenapa harus kita yang stres? Biarin aja, biar dia sih yang stres. Dia yang stres ditagih, kan gitu. Mestinya kita jangan stres. Karena bagi seorang mukmin enak, disyukuri, maka menjadi tambah baik. Enggak enak, ya, disabari, maka kesabaran itu pun menjadikan kita lebih baik. Ya, jadi mana sajalah, salah satu di antara dua ini boleh. Ya, yang penting jangan stres gitu. Kalau stres ya rugi sendiri. Ustaz, kalau kita melihat kisah Adi bin Hatim tadi, apakah orang-orang yang berhukum selain dengan hukum Allah mengganti hukum Allah dengan hukum buatan manusia telah batal Islamnya? Ini ada beberapa tingkatan. Ya. Mereka telah melakukan kufur duna kufrin. Kufur yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Tetapi tatkala mereka istihlal terhadap hal itu. Apa itu istihlal? Menganggapnya halal dan menganggap hukum yang dibuat oleh manusia itu lebih baik daripada hukum Islam. Misalnya, seorang yang berzina dipenjarakan itu lebih baik daripada dirajam. Menganggap hukum manusia itu lebih baik dilaksanakan di Indonesia atau dimanapun daripada hukum Islam, maka itu telah mengeluarkannya dari Islam. Jadi beda tingkatan, ya. Kalau mengakui bahwa sesungguhnya, seharusnya, mestinya dia dirajam, hanya saja kita tidak mampu, memang tidak diberlakukan di sini. Kami sebagai polisi, atau kami sebagai jaksa, atau kami sebagai pengacara, atau kami sebagai pemerintah pun belum mampu misalnya untuk melakukan itu. Karena ini masalah konstitusi yang berbicara tidak hanya satu dua orang. Ini bukan kerajaan di mana saya bisa melaksanakannya misalnya. Dengan alasan itu. Apalagi yang tidak tahu. Dia hanya belajar di fakultas hukum yang taunya hukumnya begitu. Ini lain lagi. Ini orang jahil. Kemudian ada yang tahu tapi tak mampu. Ada yang tahu dan mampu. Tetapi ada halangan lain. Ini pertimbangan ini dan sebagainya. Ada lagi dengan tingkatan dia ya menghalalkan hal itu. Dan menyatakan ini justru cara yang baik. Dan itu yang terjadi pada ulama ahli kitab. Seperti yang disebutkan tadi, maka tingkatannya di mana dia? Tidak serta-merta kemudian orang itu dinyatakan telah keluar dari Islam. Nah, kemudian orang-orang, katakanlah di pemerintahan atau di DPR atau di mana, yang memutuskan hukum-hukum itu terhadap para pelaku kezaliman misalnya, kriminal. Tahukah kita apa isi hatinya? Apakah mereka menghalalkan ini? Atau karena mereka dalam suatu keadaan ya begitulah telah dibentuk dari dulunya. Sehingga dia pun tidak mampu untuk melaksanakan itu walaupun mau. Tentu akan berbeda. Maka dari itu kita tidak bisa vonis orang serampangan seperti itu. Di Al-Quran ada ayat-ayat yang panas. Wih. Ya panas. Apa ini maksudnya? Seperti ayat tentang perilaku anjing. Kalau saya tidak menggunakan ayat-ayat panas tersebut dalam membantah pemuja hawa nafsu karena perasaan tidak enak, apakah malah saya berdosa? bahasanya ketinggian kayaknya, sampai saya hampir enggak paham. Atau memang enggak paham? Ada memang disebutkan tentang anjing gitu ya. Apa itu? Yalhaf wa intatrukhu yalhaf. Ya. Itu masal tentang apa itu? Itu perumpamaan. Jadi di dalam Al-Quranul Karim ada orang yang diumpamakan seperti anjing. Perilaku anjing seperti itu. Orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, memang yang disebutkan di sini. Orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, yang dipertanyakan adalah, kalau saya tidak menggunakan ayat-ayat panas tersebut dalam membantah pemuja hawa nafsu karena perasaan tidak enak, nggak enak sama dia gitu ya. Kok bahasanya kayaknya kurang santun gitu ya. Nah, ini yang bisa saya pahami. Apakah malah saya berdosa? Tidak. Karena ayat tersebut bukan merupakan perintah pemakaian bahasa. Itu adalah ilustrasi yang Allah buat tentang pemuja hawa nafsu. Bukan sebuah perintah kepada kita agar melabeli orang dengan seperti Allah ilustrasikan seperti ini. Misalnya, ini pemuja hawa nafsu, kamu ini kayak anjing. Nah, gitu enggak boleh. Ya, jangan. Ini bukan perintah untuk memakai bahasa itu. Salah arah gitu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakai cara-cara bahasa seperti itu. Walaupun kenyataannya orang itu memang seperti halnya. Apalagi dalam menuding orang secara secara definitif, si fulan kayak anjing gitu. Dan hendaknya kita menjauhi cara-cara pembahasan seperti itu, kontraefektif. Banyak perbedaan yang timbul antar kaum muslimin dari masalah fikih. Sebenarnya sampai di manakah batasan toleransi masalah fikih itu sendiri? Mengingat terkadang tentang hukum Islam saja yang notabene merupakan pokok-pokok agama, sering terdapat banyak perbedaan. Masalah di dalam Islam ini bisa dilokalisir, apakah ini masalah usul atau masalah furu', masalah akidah dan manhaj atau masalah fikih. Masalah fikih berarti masalah tentang perilaku zahir, tata cara ibadah secara zahir. Kalau masalah akidah berarti tentang keimanan secara batin, konsep di dalam akal, ideologi. Tuh. Kalau masalah-masalah fikih itu memang sangat memungkinkan orang berbeda pendapat oleh banyak faktor. Para ulama pun juga banyak berbeda pendapat. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh saling menasehati. Bukan berarti semua pendapat diterima dan semua pendapat dibenarkan. Bertoleransi terhadap perbedaan memang harus. Harus. Toleran terhadap perbedaan. Oh, dia cara beribadahnya begini, saya begini. Toleransi. Dalam arti bahwa kita tidak bisa memaksakan orang seperti yang kita lakukan. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh mengingatkan orang. Justru wajib bagi orang yang tahu dalil, tahu hukumnya, mengingatkan. Saudara-saudaraku yang kami cintai, kami sangat mengapresiasi, sangat menghormati begitu kesemangatannya sangat tinggi teman-teman kaum muslimin ini. Masya Allah, begitu semangatnya kalau sudah urusan maulid Nabi. Tetapi alangkah lebih senangnya saya kalau peringatan ini ditiadakan. Wah, kaget kan gitu. Itu bukan berarti tidak toleransi. Mengapa saudara-saudaraku, kami mencintai Anda? Karena Allah. Karena apa? Karena yang Anda lakukan itu sebuah bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berarti itu sia-sia dan bahkan berbalik menjadi dosa. Ini kan perbedaan pemahaman. Tapi bukan kemudian kita dengan semena-mena kita ambil apa tuh ketimpringannya, kita bubarkan acaranya dan sebagainya. Nah, ini yufsidu aktsara mimma yuslih. Merusak, lebih merusak daripada membangun. Destruktif caranya, tidak konstruktif. Nah, sebagian orang menginginkan agar kita toleransi itu berarti udahlah biarkan, boleh semua, boleh mau apa kayak apa. Jadi termasuk dangdutan boleh gitu di dalam masjid. Terus kalau nanti ada orang dangdutan tetapi lagunya di apa tuh namanya kata-katanya digubah dalam Islam gitu. Boleh enggak gitu? Lagunya lagu dangdut. Gitu kan. Kemudian ada ketimpringannya dan sebagainya gitu. Jadi boleh juga gitu. Ya boleh. Ini enggak boleh seperti ini. Gitu. Terakhir. Ustaz, apakah salah perkataan atau tulisan saya? Dompet boleh kosong, iman jangan dong. Saya mendapat teguran, Ustaz. Oh, tahu ini teguran tentang apa? Maksudnya jangan nyuri atau apa maksudnya? Gini katanya. Apakah salah perkataan atau tulisan saya? Dompet boleh kosong, iman jangan dong, gitu. Ini mungkin mau bikin spanduk kali ya. Kalau konsultasi bikin spanduk jangan di sini. Nanti. Mohon maaf. Barangkali ada di antara kata-kata kami yang kurang berkenan. Insya Allah tidak ada maksud hati untuk melukai siapapun. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita hidayatul taufiq supaya lega dada kita mendapatkan nasihat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.